Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masyiral ahibbah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram. Kita masih pada hadis terkait dengan haid dan nifas serta darah istihadah. Terakhir kita sampai pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang yang menghubungi istrinya dalam keadaan haid. Seorang yang menghubungi istrinya dalam keadaan haid, dia diperintahkan untuk bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. 1 dinar itu 4 1/4 gram. 4 gram lebih 1/4. Orang yang menghubung istrinya di saat haid dia diperintahkan untuk bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa kapan seorang diperintahkan untuk bersedekah 1 dinar kalau dia menghubung istrinya di saat haid. Ada yang mengatakan ini ketika menghubunginya di awal-awal haid. Namun kalau menghubunginya di akhir-akhir haid, maka dia sedekahnya 1/2 dinar. Kenapa? Seorang ketika istrinya masih di awal-awal haid, secara umum sebelumnya kan dia sudah melakukan hubungan sama istri, sehingga hukumannya semacam lebih berat ketimbang orang yang sudah lama tidak hubungan dengan istrinya kemudian menghubungi istrinya di saat akhir-akhir haidnya. Namun ada pula sebagian ulama mengatakan bahwa di sini pilihan. Di sini pilihan. Silahkan mau bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Ya, 1 dinar atau 1/2 dinar. Masyiral ahibah rahimakumullah, menghukumi atau menghubungi istri di saat haid termasuk dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa, jauhilah para wanita fil mahid, pada tempat keluar darinya darah haid. Artinya jangan hubungi para wanita sedang datang bulan. Kalau seorang menghubungi istrinya dalam keadaan haid, berarti dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membayar atau dia bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. 1 dinar kurang lebih 4 gram 1/4. Hukum-hukum seperti ini semestinya kita tahu. Siapa tahu mungkin ada orang yang terjatuh kepada hubungan yang seperti itu kita ngerti hukumnya, kita ngerti solusinya. Yang seharusnya seorang itu bertobat karena itu melakukan pelanggaran, yang seharusnya seorang bersedekah karena dia tidak tahu, mungkin dia tidak bertobat, ya dia tidak bersedekah, ini keliru. Masih terlalu banyak hukum-hukum agama yang belum kita ketahui. Ini masih terkait dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga. Di sini pentingnya kita terus menambah ilmu, menambah pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Rasul, "Zidni ilman, Rabbi zidni ilman." Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk saya. Tidak diperintahkan untuk menambah harta atau menambah kedudukan, tidak. Bahkan Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memohon kepada Allah agar diberi tambahan ilmu. Ini terkait masalah hukum haid dan nifas dan istihadah. Belum lagi hukum-hukum lainnya. Hukum jual beli juga semestinya kita tahu, karena kita hampir setiap hari membeli atau menjual. Orang yang dia mengerti hukum agama, dia akan mengerti indahnya Islam ini. Dan sampai kita ketika beragama hanya sekedar kayak agama warisan orang tua, sekedar kita mengikuti adat, sehingga ketika kita mengamalkan amalan agama seolah hanya rutinitas saja. Sholat seolah-olah hanya sengkrat sengkrit, rukuk sujud, tapi kita enggak bisa memaknai apa dibalik daripada sholat yang kita lakukan. Puasa yang kita jalankan, apa hikmah dibalik dari itu? Haji dan lain sebagainya. Orang bisa dia mengerti faedah hikmah dibalik dari ibadah yang dia lakukan, dia akan semangat. Sebenarnya orang ngerti kalau, sebagian orang akan semangat kalau dia ngerti. Ya, dari dia membawa ember ini ke pasar dia akan dikasih 50 ribu. Nah, tolong nak bawa ember ini berisi air 10 liter bawa ke pasar, saya kasih 50 ribu. Semangat itu. Jadi kalau tolong bawakan ember ini 50 liter gratis, pikir-pikir. Karena ketika ngerti dibalik dari kita mempelajari agama, ya, ngerti indahnya Islam, mengenal besarnya fadilah utama, akan semangat. Yang namanya orang itu butuh motivasi, butuh spirit, butuh dorongan. Makanya Islam, makanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berisikan at-targhib wa tarhib. Berita-berita gembira yang mendorong orang, memotivasi orang untuk beramal. Juga di sana ada at-targhib. Peringatan ancaman, hati-hati dari ini, nanti kamu harus membayar denda seperti hati-hati dari ini, kamu akan terjatuh dalam dosa seperti itu. Tidak akan beres hidupnya manusia tanpa ada aturan agama. Perintah dijalankan, larangan jadi langgar. Makanya para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi mereka adalah mubasyirin wa mundzirin. Memberi berita gembira dan memberi peringatan. Tugas dari para nabi, tugas dari para rasul, mubasyirin wa mundzirin. Memberi berita gembira dan beri peringatan. Kemudian ma'asyiral al-ahibba rahimakumullah, kita masuk pada hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum? Muttafaq alaihi fi hadisin tawil. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu kalau sudah haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Jadi wanita yang sudah haid tidak sholat, tidak puasa, baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Muttafaq alaih, pada hadis yang panjang. Hadis terkait dengan masalah wanita itu, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang dari sisi akal dan kurang dari sisi agama. Ada berkurang dari sisi akal, kesaksian satu laki-laki kalau wanita dua. Sehingga di zaman ya informasi yang cepat seperti sekarang ini, kadang ada apa namanya informasi ya, tidak sedikit dari kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan melibatkan perempuan. Kalau naik motor kadang ya sen kiri belok kanan, belok tanpa apa ya, masih apa-apa, banyak terjadi. Karena secara umum ya ketepatan tinjauan wanita dengan laki-laki itu beda. Jika tidak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas karena memang kurang dari sisi ya tinjauan jauhnya. Kemudian dari sisi agama, wanita kalau haid dan nifas tidak sholat, tidak puasa. Kalau dia mengatakan tidak sholat dan tidak puasa karena diperintahkan oleh agama, bahkan kalau dia sholat, dia puasa, dosa. Lalu kenapa kok dikatakan kurang dari sisi agama? Kalau dia sholat pun tidak boleh kan? Kalau dia puasa tidak boleh. Jawabannya, Rasul telah menjadikan orang-orang fakir yang tidak bisa sedekah merupakan kondisi yang mereka di sini kalah dari orang-orang kaya yang bisa sedekah. Tentu orang yang beramal ya orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal kan beda ya kan. Seorang orang fakir itu dibuat berat enggak? Tidak kan. Tapi orang fakir mereka iri dengan saudara-saudara mereka yang kaya waktu itu. Datang orang-orang fakir kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya itu pahala mereka segudang, pergi membawa pahala banyak. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami gak bisa sedekah. Berarti kan di sini orang fakir merasa ada sisi kekurangan kan? Walaupun fakir gak dibuat-buat, ada sisi kekurangan, ada sisi pahala. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan bahwa sedekah atau sedekah tidak harus dengan harta. Tasbih, tahmid, takbir itu termasuk dari apa? Sedekah. Seorang setelah salat fardu dia membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian pada sesaat orang-orang kaya mengamalkan wirid ini. Selesai sholat, orang-orang kaya juga mengamalkan yang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Masing-masing 33. Maka orang-orang fakir dari kalangan sahabat datang lagi kepada Rasulullah, Rasulullah. Ternyata orang-orang kaya mendengar amalan kami, mereka juga ikut beramal seperti amalan kami. Kata Rasulullah, "Zalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari sini sebagian ulama mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang fakir yang bersabar. Ini salah satu dalil. Ya, salah satu dalil bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang fakir yang bersabar. Ini satu pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan orang fakir lebih utama dari orang kaya. Orang fakir yang bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Di antara dalilnya bahwa nanti orang-orang fakir dari penghuni surga masuk dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang fakir apa yang dihisab? Apa yang mau di audit dari hartanya? Yang ini dari mana ke mana? Sedikit kan? Kalau orang kaya kan ya banyak hartanya di audit. Ya. Itu secara pertanyaan macam-macam. Terus bagaimana? Yang rajih, yang kuat, yang mana ini? Yang kaya yang bersyukur atau yang miskin yang sabar? Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan kita tidak mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang fakir yang bersabar atau sebaliknya. Tidak mengatakan orang fakir yang bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Karena antara syukur dan sabar sama-sama wajib. Yang membedakan adalah mana dari mereka lebih bertakwa, itulah yang paling utama. Kalau mau dibilang sabar, sabar wajib. Syukur juga apa wajib. Kalau sama-sama wajib berarti nilai plusnya dari sisi apa? Ketakwaannya. Kalau takwanya lebih ya, dari sinilah sisi kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling bertakwa. Wanita yang haid dan nifas tidak sholat, tidak puasa. Meskipun di sana ada kelompok yang nyeleneh, yaitu kelompok Khawarij yang baik. Ini terkait mengkodok ya. Terkait orang Khawarij mengatakan tidak sholat, tidak puasa bagi wanita haid, tapi kalau sudah berarti dari haid wajib mengqadha salat dan puasa. Ini kelompok yang nyeleneh. Tuntunan Rasulullah bukan seperti itu. Orang haid dan nifas tidak salat, tidak puasa wajib, tidak puasa Ramadan ya, tidak salat 5 waktu. Tapi nanti kalau sudah selesai haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Salatnya tidak diqadha. Salatnya tidak dibayar. Sholatnya sudah dia tinggalkan ketika haid dan nifasnya tidak dibayar ketika dia selesai dari haid dan nifasnya. Dia dibayar hanya apa? Puasa. Sholatnya tidak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا صرف حت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami sudah sampai di Sarif. Sarif itu tempat yang sudah dekat dengan Mekah, tempat yang ma'ruf, terkenal. Ketika Aisyah dengan Rasul, dengan para sahabat dari Madinah ke Mekah akan melaksanakan haji. Tatkala Ternyata ketika sudah dekat dengan Mekah, Aisyah keluar darah haidnya. Aisyah keluar darah haidnya. Tentu sedih ya kan, ini mau haji, sudah dekat dengan Mekah, haid ya kan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, if'ali ma yaf'alul haj, lakukan olehmu semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Ghayra alla tatufi bil bait, hanya saja kamu tidak tawaf di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kamu bersih. Jadi wanita yang melaksanakan ibadah haji, pas proses haji kok datang haid, semua amalan haji lakukan kecuali tawaf dan sa'i. Wukuf di Arafah lakukan, menginap di Muzdalifah dia lakukan, yang balang jamrah juga dia lakukan. Ya. Yang tidak dilakukan tawaf dan sa'i. Nunggu sampai apa? Nunggu sampai selesai haidnya. Dan ada yang mengatakan, andai kata menunggu selesai haid, ternyata rombongan sudah pada pulang, dia akan tertinggal rombongan, gimana? Ada yang mengatakan dalam kondisi seperti ini boleh dia tawaf karena kondisi terpaksa. Kenapa? Dia kalau enggak tawaf ya belum haji namanya kan? Dan kondisinya darurat seperti itu. Tapi ini sudah nunggu paling akhir ketika mau pulang masih haid. Ya. Kalau misalnya masih sekitar 10 hari lagi pulang, ya. Sementara kemungkinan ya 5 hari lagi berarti haidnya sudah, tunggu jangan sampai apa? Tawaf dan kemudian haid. Karena dia tidak takut tertinggal rombongan pulang ke tanah air. Kalau ini, kalau dia nunggu sampai selesai haidnya, tertinggal rombongan, mau pulang ke tanah air. Jadi di sini kondisi terpaksa boleh. Jadi tawaf di Ka'bah itu disyaratkan bersih, suci. Tawaf di Ka'bah itu seperti sholat yang seorang itu berwudu. Hanya saja ketika tawaf itu boleh orang ngobrol. Orang yang tawaf dalam keadaan dia suci, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Bagaimana kalau ada orang tawaf di tengah-tengah tawaf ya, buang angin misalnya. Di tengah-tengah tawaf misalnya baru putaran ketiga dia buang angin, kedut, dia keluar, dia wudu, kemudian dia lanjutkan tawafnya, tidak ngulangi dari awal. Ini bedanya dengan sholat. Kalau sholat kan orang di tengah-tengah sholat kedut, dia membatalkan, dia wudu, kemudian ngulangi dari awal. Kalau tawaf tidak, kalau tawaf tidak seperti itu. Kamu tawaf mulai Ka'bah baru tiga putaran misalnya batal, kentut misalnya. Kamu keluar ambil air wudhu, datang lagi meneruskan, meneruskan tawafnya tidak mengulangi dari awal. Meneruskan sholatnya, meneruskan tawafnya tidak mengulangi dari awal. Ya. Tawaf yang ketiga. Kalau ketiganya belum sampai di belum selesai dari Hajar Aswad, Hajar Aswad berarti kan belum belum selesai, berarti masih dua itu. Ya. Kalau dibilang tiga berarti dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi satu, kemudian dari Hajar Aswad dua, terus seperti itu. Kalau belum berarti itu belum dihitung, yang putaran tersebut belum dihitung. Baik. Kalau sa'i, apakah disyaratkan suci? Jawabannya tidak. Sa'i boleh dalam keadaan seorang itu tidak suci. Maksudnya dalam keadaan dia berhajat. Jadi kalau haid tidak sa'i. Kenapa? Sa'i itu kaitannya dengan tawaf dulu baru sa'i kan. Kalau orang haid itu ya tidak tawaf ya tidak sa'i. Karena sa'i itu sepaket dengan apa? Tawaf. Orang sa'i, tidak ada orang ibadah sa'i sendiri itu enggak boleh. Sa'i harus dikaitkan dengan tawaf. Kalau tawaf saja boleh. Orang misalnya dia sudah selesai umroh haji apa semuanya, sudah pakai pakaian biasa, aja sambil nunggu pulang, setiap hari tawaf ya silahkan. Tapi kalau setiap hari sa'i enggak boleh. Karena sa'i itu harus kaitan dengan haji atau umroh. Kalau tawaf tidak haji tidak umroh boleh. Ya paham ya. Untuk tawaf tidak haji tidak umroh boleh. Kemudian untuk kondisi wanita haid, dia tidak tawaf tidak sa'i. Untuk kondisi orang yang batal, tawaf tidak boleh dalam keadaan berhadas atau bersa'i boleh dalam keadaan berhadas. Misalnya ketika tawaf beres, 7 putaran beres. Ya, kemudian sholat di belakang Ibrahim selesai. Kemudian ketika sa'i kalau dia kentut, lanjutkan saja. Karena sa'i tidak disyaratkan suci. Sa'i tidak disyaratkan bersih dari hadas. Jadi kalau ada wanita yang dia akan haji atau umroh, kemudian sampai di sana datang bulan, maka kalau di haji lakukan seluruh manasik haji kecuali tawaf. Ketika dikatakan kecuali tawaf, masuk pula di sini sa'i, karena sa'i itu sepaket dengan apa? Tawaf. Dalam bab ini orang tidak boleh sa'i sendiri, harus didahului dengan tawaf. Adapun orang yang tidak haid atau nifas, ketika dia sa'i dalam keadaan dia batal, wudunya tidak mengapa, karena sa'i tidak disyaratkan suci. Sa'i tidak disyaratkan suci. Jadi ada beberapa hal terkait dengan hukum haid yang sudah lewat, berarti apa? Tidak boleh hubungan sama istri pada farjinya. Kemudian tidak boleh sholat. Tidak boleh apa? Puasa. Kemudian tidak boleh tawaf. Lalu bagaimana dengan zikir-zikir atau wirid-wirid pagi petang? Jawabannya ini tetap dibaca. Zikir-zikir ya tasbih, tahmid, tahlil, ini tetap dibaca. Doa masuk dalam rumah, doa keluar rumah, dia baca. Bagaimana dengan seorang wanita yang haid membaca Al-Quran? Dirinci. Membacanya itu dengan hafalankah atau dengan menyentuh mushaf? Kalau itu dengan hafalan, tidak menyentuh mushaf Al-Quran boleh. Artinya ada sentuh kitab tafsir yang padanya ada ayatnya boleh. Yang tidak boleh adalah seorang wanita haid menyentuh mushaf Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis, la yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Ini beda dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ini beda. Adapun ayat yang dimaksud, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfudz kecuali para malaikat yang suci. Itu beda. Adapun ini terkait dengan orang yang tidak suci menyentuh Al-Quran. Jangan. La yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.